إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas pada pagi hari ini insyaAllah tentang makna as-salafiyah. As-salafiyah, walaupun bukan kata asing di Indonesia ini, sudah sering kita mendengar ada pondok-pondok salafiyah, madrasah salafiyah, atau kajian salafiyah, atau pondok salaf. Hanya saja sebagian masyarakat mengira makna salaf adalah tradisional, padahal makna salaf lebih luas dari itu. Tidak hanya sekedar kajian sorogan, baca kitab kuning maka dikatakan salafiyah. Karena kalimat salaf dalam bahasa Arab artinya para pendahulu, generasi pertama umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ana laki, aku terhadapmu adalah khairu salafin di khairi khalaf, aku adalah sebaik-baik salaf untuk. Ini khairan a'azakumullah. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, hendaklah kalian mengambil dari salaf, bahkan para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Man yastanni falyastanni biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin mengambil teladan, uswah, contoh yang baik, maka ambillah mereka-mereka yang telah wafat. Yang berbicara sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berarti siapa yang telah wafat? Sahabat-sahabat yang lebih dulu, sabiqin. Kata beliau, fa innal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang hidup masih belum aman dari fitnah. Qadirina azakumullah. Kalau sudah wafat di atas iman, sudah wafat di atas tauhid dan sunnah, sudah dipersaksikan bahwa mereka benar-benar seorang yang di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid, seorang yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, masya Allah, itu para sahabat. Adapun orang-orang yang hidup, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Karena yang namanya hati di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di hati Allah, di genggaman Allah atau di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Artinya belum tentu. Yang namanya al-qulub kal mirja. Seperti air yang mendidih, bergolak terus-menerus. Bahkan lebih dahsyat daripada mendidihnya air. Al-qulub bergolak terus, dan itulah sebabnya kenapa al-qulub dinamakan al-qalbu. Dari kata qalaba, yang berbolak-balik. Disebut dengan qalb, qaf, lam, dan ba, li'annahu yataqallam. Karena dia selalu yataqallam, berbolak-balik. Hari ini sedang tinggi imannya, besok mungkin menurun imannya. Bahkan nanti suatu saat akan datang fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Yang seorang kata Nabi, asbah utusbih mu'minan wa tumsi kafira. Wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Oh, kama khala sallallahu sallam. Akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat. Yang seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Kalau demikian keadaan manusia berbolak-balik, maka bolehkah, pantaskah kita ta'assub sama seseorang? Pokoknya apa kata bulan? Jangan. Belum tentu dia akan lurus terus. Jangan menyatakan pokoknya apa kata Ustaz Fulan, pokoknya apa Kiai Fulan, pokoknya apa kata Allah. Tidak bisa. Limana? Lianna al-qulub biyadillah. Karena hati-hati manusia di tangan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Ada yang dulunya, masya Allah, kiai yang saleh, mukmin, taqi, membaca kitab-kitab para ulama. Tapi belakangan berubah. Sudah tidak lagi membaca kitab. Semuanya dengan akalnya. Terjadi? Terjadi. Orang yang kita kenal, guru kita, yang tadinya kita pegang, masya Allah, tiba-tiba berubah. Mungkin? Sangat mungkin. Karena itu adalah takdir dari Allah SWT. Yuqallimuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang saya hormati, jangan taklid, ta'assub dengan satu orang, pokoknya apa kata fulan. Dengarkan nasihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan, man istanna falyastanni biman qad mat. Siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah yang telah wafat. Maksudnya telah wafat di atas hak, telah wafat di atas kebenaran. Artinya ketahuan istiqomahnya sampai mati. Ulaika ashabu Rasulillah, mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang wafat dalam keadaan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka mukminun. Yang wafat mereka dipersaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kalau mereka sebaik-baik manusia, kata Nabi, maka sepantasnya untuk kita mengambil contoh teladan dalam memahami Quran dan Sunnah. Bahkan Allah min fawqi sab'i samawat. Bahkan Allah turunkan dari ketinggiannya, dari arasnya di atas tujuh lapis langit, di atas seluruh makhluk. Allah turunkan wahyu memuji para sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dengan keridhaan. Saya tanya sekarang, apakah ada satu orang kiai atau ustadz atau imam atau ulama siapapun yang turun wahyu dari langit bahwa engkau diridhoi? Ada? Kita menduga dengan husnudzon, mudah-mudahan mereka orang saleh. Mudah-mudahan mereka begini. Hanya harapan-harapan. Tapi kepastian, wallahu ta'ala a'lam. Tetapi para sahabat, benar-benar kepastian dari Allah di dalam Al-Quran, dibaca dalam salat oleh kaum muslimin, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Masya Allah. Mereka diridhai oleh Allah. Dan mereka ridho kepada Allah. Dibaca. Dalam ayat lain Allah puji pula, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa anwalihim. Dan mereka-mereka yang diusir dari kaum, meninggalkan negerinya. Siapa? Para sahabat muhajirin. Allah katakan, ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang sadiqun. Kemudian, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang mempersiapkan tempat, mempersiapkan keimanan di Madinah untuk menyambut tamu-tamunya. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mementingkan tamunya lebih dari diri mereka sendiri. Kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang muflihun. Dipuji oleh Allah min fawqi sab'i samawati. Maka kalau kita ingin ngambil teladan, ambillah biman qadmat dari orang-orang yang telah wafat dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa mereka adalah shadiqun, mereka muflihun, mereka radhiyallahu anhum. Itulah para sahabat dan itulah yang dimaksud dengan salaf. Maka apa itu ajaran salafiyah? Ajaran baru? Ajaran sesat? Ajaran Islam mengajak untuk kembali kepada pemahaman sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah. Bukankah kita mendengar ayat tadi, Allah ridho pada mereka? Pada siapa? Disebutkan oleh Allah tiga golongan. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Siapa golongan ketiga? Walladzina ittaba'uuhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini yang kita harapkan. Wahai kaum muslimin, ikuti mereka dengan ihsan supaya kita mendapatkan keridhaan. Kita tidak taklid kepada siapapun, kita berpegang dengan Quran dan Sunnah dan kembali kepada pemahaman para salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan saya yakin mereka-mereka para kiai yang membangun pondok pesantren salafiyah, asal muasalnya adalah dengan makna ini. Buktinya mereka membaca kitab-kitab para ulama yang membawakan hadis-hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani atau Imam Nawawi atau para ulama yang lainnya, Bulughul Maram, hadis Arba'in, hadis semua isinya. Kamu buka Bulughul Maram, itu kan kitab kuning. Apa isinya? Hadis, hadis, hadis, hadis, hadis min awalihi ila akhirih, semuanya ucapan Rasulullah SAW. Hadis Arba'innya An-Nawawi atau Riyadu Salihinnya An-Nawawi rahimahullah. Apa isinya? Semua hadis. Judulnya saja dari beliau, kemudian hadis, hadis, hadis, hadis, hadis. Dan itulah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis mengajak untuk kembali kepada Sunnah dan mengajak untuk kembali kepada para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Dan itu dikatakan dengan dakwah salafiyah. Hanya maknanya bergeser, bergeser, bergeser, dikira oleh orang belakangan salaf itu tradisional. Akhirnya muncul pondok modern. Padahal pondok modern mengajarkan kita kepada para ulama salaf, bisa kalau mau. Dalam keadaan dengan cara-cara yang masya Allah. Silakan. Tetapi tetap barakallahu fikum di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Apa tidak boleh kita kemudian memasang di sini tulisan proyektor, terus kita terangkan ayat ini. Silakan. Jadi itu tetap salafiyah kalau kembali kepada pemahaman salaf. Tetap salafiyah kalau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata salaf di dalam surat Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka salaf, kami jadikan mereka contoh untuk orang-orang belakangan. Dijadikan oleh Allah salafan wa mathalan. Salafan pendahulu, mathalan contoh. Jadikan salaf sebagai contoh. Barakallahu fiikum. As-Safarini rahimahullah juga menyatakan alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur 'anillah, bahwa mereka-mereka pengikut athar, pengikut hadis, pengikut salaf adalah mereka yang mengambil akidah, prinsip-prinsip agamanya dari Allah, dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma thabata wa sahha 'anil salaf. Perhatikan ucapan Safari ini. Dan apa yang telah sabit riwayatnya, sahih riwayatnya dari salaf. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Bahkan beliau jelaskan, minas salafus salih minas sahabatil kiram. Dari salafus salih yaitu para sahabat yang mulia, wat tabi'in lahum, dan para tabi'in pengikut mereka. Hadirin jazakumullah rahimallah, semoga Allah merahmati seorang kiai di tempat saya yang imam masjid, sudah meninggal beliau. Ketika saya sholat subuh, dia ngasih tausiah sedikit. Dia mengatakan, sungguh ulama nek para ulama, kiai ini para kiai, sing paling alim adalah para sahabat. Saya masih ingat. Masya Allah ucapannya. Ulamanya para ulama yang paling alim di antara semua yang alim adalah para sahabat. Mengapa demikian? Karena mereka murid-murid langsung Rasulullah SAW. Gurunya langsung Rasulullah SAW yang mengajarkan mereka. Mengajarkan dengan lisannya, mengajarkan dengan contoh perbuatannya, mengajarkan untuk bersama-sama mengamalkan dalam bentuk praktek. Mungkin kalau kita dikasih teorinya saja, mungkin kita akan bertanya prakteknya bagaimana. Sulit. Dikasih teori saja, susah. Tetapi Nabi mengajarkan dengan qawlan, wa fi'lan, wa taqriran. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan persetujuannya. Apa yang dilihat benar, dibiarkan. Apa yang salah, ditegur. Maka Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sengaja Rasulullah SAW salat di atas mimbar supaya terlihat. Salatlah seperti aku salat. Disuruh untuk meniru Rasulullah SAW. Demikian pula ketika haji, Nabi menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Diajarkan untuk mengikuti Nabi dalam haji. Dan dalam semua perkara Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada buat kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Ikutilah. Maka para sahabat melihat langsung Rasulullah SAW dan mengikutinya. Dan mereka hafal, mereka pegang, dan mereka sampaikan kepada para tabi'in. Dan para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'it tabi'in. Dan para tabi'it tabi'in menyampaikannya kepada para imam, imam ahlus sunnah, para ulama, sampai kepada ulama yang kita kenal. Masya Allah. Sanadnya terlihat jelas dari orang yang soleh, dari orang yang soleh, dari orang yang soleh. Orang yang jujur, dari orang yang jujur, dari orang yang jujur. Orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya. Orang yang hafalannya kuat, dari orang yang hafalannya kuat, dari orang yang hafalannya kuat. Bersambung. Maka itu sahih hadisnya. Diterima. Tetapi kalau ternyata di antara rawi-rawinya ada pendusta, ditolak hadisnya, dikatakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena salah satu perawinya adalah pendusta. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di samping mengumpulkan hadis dan menulis hadis, dikumpulkan dalam kitab-kitab beliau, beliau juga mengajarkan dan menulis kitab Mustalah Al-Hadis. Bagaimana cara memeriksa hadis. Dan Ibnu Hajar tokoh imam dari mazhab Syafi'i yang dikenal oleh seluruh para kiai di Indonesia ini. Mengajarkan Mustalah Al-Hadis. Untuk apa itu? Tulisan-tulisan beliau tentang masalah Mustalah Al-Hadis. Untuk mengajarkan kaum muslimin agar jangan sembarangan haji. Periksa. Yang sahih diterima. Yang dhaif jangan. Karena kemungkinan itu adalah kepalsuan. Kemungkinan itu salah meriwayatkan karena dia dusta. Karena dia tidak hafal. Atau karena dia wadda' pemalsu hadis. Qul inna hazakum Allah. Bahkan termasuk yang paling terkenal di antara imam yang membahas masalah ilmu hadis adalah beliau, Ibnu Hajar rahimahullah. Qul inna hazakum Allah. Maka hendaklah kita jeli dalam kita meniti jejak Rasulullah SAW. Jeli dalam artian betul-betul melihat mana ucapan Rasulullah SAW. Apakah benar itu ucapan Rasulullah? Apakah riwayatnya sahih? Karena hampir semua kelompok sesesat apapun mengaku pengikut Nabi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus hati-hati. Sesesat apapun, mereka membawa dalil-dalil. Bahkan PKI dalam situs yang judulnya Partai Komunis Indonesia. Membawakan ayat Allah SWT. Mengaku dia mengikuti ayat Allah bahwa Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kita merubahnya sendiri dengan revolusi katanya. Astagfirullah, ini terlalu lancar bahwa ayat padahal dia komunis, ateis. Qul a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti keadaannya berbahaya. Seakan-akan di hadapan kita ini ada sekian tarikan-tarikan jalan. Persimpangannya bukan hanya perapatan atau simpang lima. Bukan. Simpang 73. Ada 73 kata Nabi. Sataftariqu ummati ala 73 firqa. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu. Baik. Apakah yang disuruh dalam hadis itu agar kita rebutan? Itu kami, yang selamat itu kami, masing-masing kelompok kami. Bukan itu yang disuruh. Yang disuruh cari, pelajari betul dari Nabi SAW, jangan sampai salah. Mudah-mudahan kita selamat kalau begitu. Itu maksudnya. Karena Nabi menyatakan, yang selamat cuma satu. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang akan selamat? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi, atau mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Yang akan selamat adalah al-jamaah, dan al-jamaah adalah yang seperti aku dan para sahabatku, atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Perhatikan, aku dan para sahabatku. Aku Rasulullah SAW, yang berarti kita harus ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Itu maka selamat. Siapa? Wallahu ta'ala alam. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan kita meniti jejak Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Jangan dengan untung-untungan. Kayaknya sih sahih. Bagaimana kalau ternyata salah? Kayaknya sih ini benar dari Nabi. Ini masalah agama. Tidak bisa main-main. Ini masalah din, masalah surga dan neraka. Masa kita main tebak-tebakan? Astagfirullah. Pastikan, pastikan. Apakah betul-betul ada dalilnya? Apakah betul-betul ada riwayatnya? Apakah betul-betul Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti itu? Yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ada teladan untuk kalian pada diri Rasul. Ikuti dia. Dan dikatakan oleh Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW akan selamat. Fa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah, kalau kalian ikuti dia, kalian dapat petunjuk. Yang ikuti Rasulullah SAW. Fa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian dapat petunjuk. Maka cari betul-betul. Pastikan kalau itu benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana memastikannya? Dengan ilmu hadis. Kalau kita tidak mampu, tanyakan pada ulama ahlul hadis. Apakah itu sahih? Sahahahu Syekh Fulan, Syekh Al-Albani, sahahahu Syekh Imam, atau disahihkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, atau Imam Muslim. Maka hadis itu sahih dalam kitab sahih. Khonidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dengan perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita mendapatkan yang pertama, yaitu Rasulullah. Kemudian Nabi tidak hanya menghususkan satu itu. Beliau katakan, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Baik, pertanyaannya, apa perlunya kalau sudah ada sunnah Nabi, kita mencari dari para sahabat? Dan apa perlunya Rasulullah SAW menyebutkan sahabat? Aku dan para sahabat. Yang seperti aku dan para sahabatku. Atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Karena barakallahu fikum. Contoh teladan seorang, sesosok manusia yang sempurna adalah Rasulullah SAW. Karena beliau dikatakan oleh Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya Al-Quran berjalan. Al-Quran kalau diterapkan seluruhnya, yaitu Rasulullah SAW. Menerapkan seluruh Al-Quran harfan-harfan. Tetapi ketika kita meminta contoh masyarakat yang telah memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Siapa? Ya para sahabat. Maka para ulama selalu mengingatkan Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi man. Iya, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ala fahmi man. Dengan pemahaman siapa? Ini penting. Al-Quran wa Sunnah. Yang sana Al-Quran wa Sunnah. Yang sini Al-Quran yang Sunnah. Yang sana Al-Quran wa Sunnah. Semua kaum muslimin mengaku Quran dan Sunnah dalam kelompok apapun. Tapi kenapa kenyataannya berbeda, berpecah, bahkan bertentangan, bahkan bertikai? Limadha? Karena pemahamannya masing-masing. Memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Yang itu memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Yang ini pemahaman yang kedua, yang ketiga, yang keempat. 10 kepala, 10 pemahaman. Bagaimana kalau 100 orang? 100 pemahaman. Nah kalau 1 juta, nasallahu salamun afiyah. Jadi apa? Pasti akan berpecah. Tetapi kalau kita ingatkan bahwa Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat dan pemahamannya dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipahami oleh para sahabat, diterapkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para sahabat. Dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka radhiyallahu anhum, kata Allah. Dan Nabi menyatakan mereka khairun nas, sebaik-baik manusia. Generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti, hendaklah kaum muslimin sepakat untuk kembali kepada pemahaman orang-orang yang dipastikan dapat keridhaan. Bukankah kita ingin keridhaan? Bukankah kita ingin agar Allah ridho kepada kita? Kalau ingin kita diridhoi, jalanilah jalan orang-orang yang diridhoi. Kita minta, tapi ketika dikasih, gak diterima. Kita selalu minta, tapi ketika dikasih, gak dipedulikan. Haji. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? Para rasul, para anbiya. Siapa lagi? Was-siddiqin, wasyuhada, wassalih. Wahasuna ulaika rafiqah. Kami beri na'azakum Allah. Siapa? Kalau para anbiya sudah jelas. Siapa yang dimaksud syuhada? Orang-orang yang syahid. Yang benar-benar dipersaksikan sebagai syahid. Para sahabat. Rasulullah SAW ketika Uhud bergoyang, ketika Gunung Uhud bergoyang, beliau mengatakan, uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud. Tidak di atasmu kecuali nabiyun wasiddiqun wasyahidain. Tenanglah wahai Uhud, tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan dua syahid. Siapa siddiq? Abu Bakar. Siapa dua syahid? Umar dan Uthman. Qadimna azakumullah. Dan Ali juga syahid walaupun enggak ikut ketika itu. Radiyallahu ta'ala anhum, berarti ketika disebutkan dalam Al-Quran, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Orang-orang yang diberi nikmat kata Allah adalah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dari mulut Nabi bahwa dia siddiq, siapa? Abu Bakar. Dari mulut Nabi menyatakan dia syahid, siapa? Umar, Uthman, Ali. Dan para sahabat yang lainnya yang dipersaksikan sebagai syuhada. Berarti makna ayat tadi, doa kita dalam siratul dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allah kasih nih orang salehnya, ini nabinya, ini siddiqin, ini syuhada, ikuti. Nah, ketika dikasih gak diterima. Oh, itu kan zaman dulu, beda zaman sekarang, lain. Ajib. Kalian meminta setiap hari, setiap rakaat, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ketika diberitahu ini jalannya orang yang diberi nikmat, wah, aliran sesat, hati-hati. Ajib. Ini khulilina azakumullah kumuslimi yang saharamat. Kita tidak mengajak untuk bermusuhan dan berpecah belah. Kita mengajak untuk kembali pada Quran wa sunnah dan kembali kepada salaf. Para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Kembali kepada mereka para syuhada, para salihin. Kepada mereka para siddiqin. Demikian pula disebutkan oleh Al-Baghawi, kata beliau, as-salaf, yang namanya salaf adalah orang-orang yang telah lewat dari orang-orang yang terdahulu, dan dijadikan mereka sebagai para pendahulu dan kita mengikuti mereka. Demikian pula Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadith menyatakan salaful insan, salafnya seseorang adalah orang yang sudah lebih dulu meninggal. Cocok dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah orang yang telah wafat. Salaf. Ulaika ashabu Rasulullah, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih dan Muslim dalam sahihnya, hadis yang dipastikan kesahihannya oleh para ulama, bahwa Nabi menyatakan, jangan cerca sahabat-sahabatku demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalaupun kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyaingi setengahnya mereka. Belum. Artinya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Iman mereka seperti gunung. Beberapa sahabat kepada tabi'in saja menyatakan, kalian melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungmu, kemudian engkau kibaskan tanganmu, selesai. Padahal kami memandang dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpa kami. Seperti gunung yang ada di kepala kami yang akan menimpa kami. Kami sangat takutnya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Hah? Iman. Kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungmu, kemudian kamu kibaskan dengan tangan hakadah, kemudian terbang. Adapun kami, dosa yang sama, kami anggap seperti gunung yang akan menimpa kami. menunjukkan bahwa memang sebaik-baik manusia setelah Rasulnya adalah para sahabat. Setinggi-tinggi iman-imannya mereka, bahkan dikatakan Abu Bakar, imannya mengalahkan iman-iman manusia lainnya. Jika ditimbang manusia imannya dengan iman Abu Bakar, disayakan berat imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Khunibudina azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan lainnya tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim, maksudnya adalah para sahabat. Karena para sahabat yang benar-benar disebut sebagai awwabin, sahabat yang disebut sebagai orang-orang yang munibin, orang yang selalu kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan inilah yang membuat iri orang-orang kafir. Inilah yang membuat iri orang-orang kafir. Allah jadikan umat yang terbaik adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ketika turun ayat ini, ketika Allah menyatakan kalian umat terbaik, siapa yang ada? Siapa yang ada ketika itu? Yang diajak bicara, yang dianggap sebagai mukhatab. Kuntum, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Para sahabat. Kalau kita bagaimana? Tergantung. Ikut mereka, ya sama-sama umat terbaik. Kalau enggak ikut mereka, jangan ngaku-ngaku. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sallu ala nabi. Disunnahkan kalau sebut nama nabi bersalawat. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Bersama siapa? Bersama nabi. Yang bersamanya dipuji oleh Allah Siddha wal kuffar hama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mataluhum fit tawrat wa mataluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu dhurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kalau terjemahkan kurang lebih bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah. Dan yang bersamanya, yaitu para sahabatnya, orang yang tegas terhadap orang kafir, yang lembut sesama muslimin, yang saling kasih sayang sesama muslimin, yang mereka ruku, sujud, mencari keriduan dari Allah SWT, tanda-tanda mereka, di wajah mereka ada bekas sujud, dan yang dimaksud bukan hitam-hitam di jidat, tetapi wajah mereka bercahaya karena ibadah, karena sujud. Kemudian dikatakan oleh Allah dzalika, yang demikian mataluhum fit tawrat, permisalan mereka dalam Injil. Wa mataluhum fit tawrat, itu di Taurat. Dan mataluhum fit, dan permisalan mereka dalam Injil, kazarri, seperti pohon. Akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa azarahu, fastaghlaba, bertambah besar, bertambah kokoh. Fastawa ala suqi, akarnya menghunjam di bumi dengan kokoh, tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra'a, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Perhatikan kalimat terakhir. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Bahwa benar-benar para sahabat mengagumkan sehingga orang-orang kafir jengkel. Orang kafir selalu berupaya untuk menjatuhkan martabat para sahabat. Orang-orang kafir selalu ingin menjatuhkan kehormatan dan kedudukan para sahabat karena yaghium, karena jengkelnya kepada para sahabat. Persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Yahudi berupaya untuk menjelekkan para sahabat. Orientalis berusaha untuk menjelekkan para sahabat. Qanibna azakumullah. Bahkan mereka murid-muridnya orang Yahudi, kaum Orientalis, sampai menulis kitab berjudul Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Yang nulisnya Abu Raya, seorang Orientalis, muridnya. Maka orang-orang yang belajarnya di Oxford belajar Islam pada orang-orang kafir di Oxford. Atau yang belajarnya di negeri-negeri kafir di sana sering mendapatkan yang demikian. Oh, para sahabat itu begini, para sahabat begitu. Pulang dari luar, oleh-olehnya apa? Utsman bin Affan itu pikun. Astagfirullahaladzim. Itu pertama datang dari luar negeri. Saya bantah dalam tulisan tentang keutamaan Utsman bin Affan sebagai khalifah Rasid yang ketiga, yang kaum muslimin semuanya sangat-sangat-sangat tahu. Masjid-masjid mereka, walaupun saya tidak setuju dengan dihias-hias, selalu dihias di tiang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu hampir sekian banyak masjid. Apa maknanya? Maknanya masyarakat sudah tahu bahwa empat khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang mulia. Tiba-tiba orang-orang lulusan dari orang-orang kafir di sana, dari Oxford dan lainnya, membawa oleh-oleh yang seperti itu. Oh, Utsman bin Affan itu dia ta'assub dengan golongannya sehingga terjadilah fitnah. Mengapa demikian? Karena mereka memang berupaya untuk menjatuhkan para sahabat, karena mereka jengkel betapa hebatnya para sahabat, betapa tingginya, betapa mulianya. Dan juga tahu kalau umat Islam kembali kepada pemahaman mereka, niscaya umat Islam akan jaya. Niscaya umat Islam akan menang, akan kokoh, kuat, akan hebat, akan dimuliakan di seluruh dunia. Akan Allah menangkan. Sebab disebut oleh Nabi sebagai ta'ifatul mansurah, golongan yang dimenangkan, yang ditolong. Maka mereka ini, na'udzubillah Yahudi, punya ilmu tapi menentang ilmu. Mereka tahu kalau muslimin kembali kepada salafnya, itu mereka akan berbahaya, akan menjadi hebat dan kuat, akan menjadi dimenangkan, dimuliakan oleh Allah Taala, sehingga mereka berupaya untuk menghalanginya dengan cara menyebarkan murid-muridnya, misionaris-misionarisnya, untuk mengajarkan para sahabat jelek, para sahabat begini, para sahabat begitu. Di antaranya adalah kaum Syiah Rafidhah. Loh, kemakna kaum Syiah kan muslimin. Qanibirina azakumullah. Ajaran pertamanya dicetuskan oleh seorang Yahudi. Pencetus pertamanya adalah Yahudi, Abdullah bin Saba. Maka ajaran mereka itu dulunya disebut dengan Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, al-Yahudi. Kaum muslimin yang saya hormati, tentu saja kalau dia adalah ajarannya Yahudi, ya pasti akan menjelekkan para sahabat. Karena kalau sudah para sahabat jatuh, Quran akan ditafsirkan seenaknya sendiri. Hadis akan ditafsirkan seenaknya sendiri. Bahkan bisa berkata bahwa semua yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat itu semuanya tidak bisa diterima, karena mereka para pendusta, munafikin, karena mereka begini dijelekkan semua habis, maka riwayatnya tolak seluruhnya. Maka mereka bikin hadis sendiri. Ini mengerikan, mengerikan, mengerikan. Ya muslimin, kita mengajak untuk tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Kita mengajak untuk ta'awun, saling bantu-membantu untuk kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga keislaman kita dari rongrongan-rongrongan Yahudi dan Nasrani, rongrongan-rongrongan orang yang akan merusak Islam dengan cara memutus silsilah terawi, memutus rantai keilmuan. Ilmunya Islam dari mana didapat? Dari mimpi? Dari wangsit? Atau dari hadis? Dari hadis. Tapi dari hadis, apakah hadis tiba-tiba datang di sini? Atau diriwayatkan? Diriwayatkan. Siapa ujungnya? Para sahabat. Dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ibn Umar, dari Uthman, dari siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar. Sekian. Sahabat. Maka kalau mereka dijatuhkan, dicerca, dan dibilang mereka munafikun, atau para pendosa, kita enggak bisa mengambil ilmu. Dari mana kita dapat ilmu? Disampaikan hadis Aisyah, Aisyah itu pezina, astagfirullah. Disampaikan kepada mereka hadis dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar Siddiq, jawabnya itu kan dua berhala Quraisy. Disampaikan hadis dari sahabat fulan fulan fulan, mereka itu murtadin. Apa sisanya? Sisanya adalah taklid dengan tokoh syiahnya. Sisanya taklid dengan yang diimamkan oleh mereka, karena mereka meyakini bahwa imam boleh menghalalkan yang haram atau merubah yang haram jadi halal. Mereka seperti Tuhan, boleh mengatur syariat sendiri. Yang mereka katakan wilayatul faqih, itu haknya orang faqih, bebas untuk menentukan hukum-hukum. Itu hanya contoh. Yang namanya kesesatan akan bermunculan kalau kita tidak bikin pondasi Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga ketika ada kesesatan masuk, kita bisa tanya mana hadisnya, mana ayatnya. Oh iya ayatnya, ini hadisnya. Masih ada pertanyaan berikutnya, apakah para sahabat memahami seperti itu? Tidak, tolak, selamat dari penipuan-penipuan para penipu. Selamat dari kesesatan-kesesatan golongan sesat. Teroris akan mengajarkan pada kalian jihad fisabilillah, kita perangi penguasa. Mana dalilnya? Lu mereka kan kafir, mereka masih sholat, masih puasa. Dan Nabi menyatakan sabar selama mereka masih salat. Ini hadisnya. Kita punya hadis sahih, dan bukan hanya satu, ada 20 lebih hadis yang sahih yang menyatakan isbiru ma qamu fikumus shalah, sabar selama mereka masih menegakkan salat. Selamat lagi kita dari tipuan para teroris. Datang lagi Syiah, selamat kita karena mereka sudah jelas telah mencaci maki sahabat. Kita menyatakan enggak mungkin akan terjadi kebenaran pada mereka kalau mereka mencaci maki para sahabat. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan para sahabat demikian hebatnya untuk membuat jengkel orang kafir. Kata Imam Malik, bukan kata saya, kata Imam Malik, ayat ini menunjukkan siapa yang mencerca para sahabat, yang jengkel, marah, memusuhi para sahabat, maka dia kafir. Karena Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata orang Syiah yang jengkel. Loh, berarti ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, yang namanya dakwah salafiyah hanya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Berarti prinsip awalnya hasruhum masdarut talaqqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahmihim linnususi ala dha'i fahmi salafus salih. Prinsip pertama, mengurung atau membatasi ilmu agama ini hanya pada dua sumber saja, kitabullah wa sunnah rasulullah. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi, dan jangan kita ganti-ganti. Dengan memahami seperti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat salih. Yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihah fil aqidah. Kita harus berdalil, berhujjah dengan sunnah-sunnah yang sahihah, hadis-hadis yang sahih ketika kita mengambil akidah dan prinsip-prinsip agama. Jangan sampai meyakini sesuatu ternyata bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari khurafat, tahayul. Oh, ini ruh itu gentayangan di sana, di sini, ada begini, ada begitu. Kamu yakin? Saya yakin. Kok bisa kamu meyakini sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah? Dari mana sumbernya? Ya, kata orang, katanya mereka begitu. Kalau ada orang kecelakaan, matinya karenanya belum saatnya, jadi ruhnya masih belum diterima, masih gentayangan kesana kemari. Semua yang Allah takdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfudz bahwa ajalnya sampai di situ. Selesai. Adapun yang orang kesurupan kemudian mengatakan aku si fulan yang sudah mati, itu kedustaan para jin. Loh, kok kamu tahu ada jin padahal kita enggak lihat? Karena ada dalam Al-Qur'an kalau jin. Bahkan ada dalam satu surat khusus, surat jin. Berarti jin itu ada. Ada. Ini manusia. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Ada yang meyakini sampai melampaui batas, akhirnya mereka bekerja sama dengan jin jadi dukun. Tetapi sebaliknya, ada yang gak percaya sama sekali jin itu ada. Gak mungkin itu, gak masuk akal. Gak ada. Loh, terus bagaimana? Kenyataannya ada. Dilihat keanehan-keanehan yang bermacam-macam. Yang ada gergaji bisa masuk perut seseorang, paku segala macam, gimana itu? Qadirina Azabullah Abdullah bin Abbas, sahabat. Kita kembali pada sahabat. Kata para sahabat, siapa yang tidak mempercayai adanya sihir dan jin, berarti dia mendustai Quran dan Sunnah dan mendustai matanya sendiri, mendustai kenyataan yang dia saksikan di alam nyata. Kenapa mendustai Quran? Quran menceritakan tentang tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa. Ada apa enggak ada? Ada. Sunnah ada juga. Bagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW? Diberitahu oleh Jibril, engkau disihir oleh Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Maka bacalah untuk menangkalnya An-Nas dan Al-Falaq. Qanulina azakumullah. Diajarkan An-Nas dan Al-Falaq untuk menangkal sihir. Ada apa enggak ada berarti? Dan mendustai matanya sendiri. Melihat nyata. Bahkan saya berapa kali melihat. Santri saya tiba-tiba kesurupan. Dikasih air. Segayung. Kurang. Embernya dia minum. Kemana itu masuknya? Perutnya sekian, embernya lebih besar. Ya jin. Sekian banyak orang gak bisa megang dia. Karena kuatnya. Jin. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Jin ada di alamnya sendiri. Manusia di alam kita sendiri. Dan kita tidak dianjurkan untuk bekerja sama dengan jin. Dan ini hanya sebagai contoh. Bahwa yang kita yakini, apa yang ada dalam Quran wa Sunnah. Kalau rohnya si fulan gentayangan, tidak ada dalam Quran wa Sunnah. Yang ada, barzakhun ila yaumil qiyamah. Mereka di alam barzakh sampai hari kiamat. Alam barzah bukan alam dunia. Di alam tersendiri. Tidak bisa berhubungan dengan cara apapun. Tidak bisa dengan telepon. Tidak bisa dengan telepati. Tidak bisa dengan SMS. Tidak bisa. Mereka di alam sendiri, kita di alam sendiri. Qanibidina azakumullah. Dan alam barzah adalah alam kubur. Yang kita tidak tahu seperti apa. Kecuali apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Berarti apa yang kedua? Berpegang dengan hadis-hadis yang sahih dalam prinsip-prinsip keyakinan. Yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, jangan dianggap sebagai prinsip yang kita yakini. Dan juga sunnah yang dimaksud, apakah mutawatir ataupun ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh semua adalah hadis atau sekian banyak kali hadis. Kalau ahad itu hanya satu jalan saja, atau dua jalan saja, atau tiga jalan saja. Tidak sekian banyak. Sebab ada beberapa orang yang membedakan. Kalau masalah akidah, harus yang mutawatir. Yang ahad, tidak boleh. Yang ahad itu hadis sahih, kita terima. Walaupun ahad. Nah, yang ketiga, dari prinsip ahlus sunnah, prinsip salaf, yang diambil oleh para ulama dan disimpulkan bahwa mereka para sahabat berprinsip dengan prinsip ini adalah at-taslim bima ja'a bihi al-wahyu, tunduk dengan apa yang datang di dalam wahyu Quran dan Sunnah, wa 'adam raddihi bil 'aql, dan jangan menolak dengan akal. Qanibidina azakumullah, para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, ketika diberitakan oleh Nabi SAW tentang Dajjal, mereka percaya. Diberitakan tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, mereka percaya. Ketika dibicarakan nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan Yahudi dengan Nasrani, dan pohon dan batu-batu akan membantu muslimin, dan menyatakan di belakangku ada Yahudi, uktulhu, bunuh dia, mereka percaya. Illa sajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat, karena itu pohonnya Yahudi. Tidak ditolak dengan akal. Para sahabat, sami'na wa ata'na, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Ketika sahabat disampaikan percaya, tabi'in disampaikan percaya, tabi'in disampaikan percaya, para imam-imam ahlu sunnah disampaikan hadis ini percaya, tiba-tiba belakangan ada Mu'tazilah menolak. Wah, gak masuk akal, masa pohon berbicara, masa batu berbicara. Qanibirina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, itu bukan prinsip salaf, menolak hadis dengan akal. Itu bukan manhajnya para sahabat. Bukan prinsipnya para sahabat. Menolak berita Nabi dengan akal. Para sahabat menerima dan menyatakan beliau lebih tahu dari kita apa yang akan terjadi di akhir zaman. Adapun perbedaan keilmuan, wajar. Kita belum bisa memahami seperti apa batu bicara, seperti apa pohon bicara. Tetapi pasti benar. Kayak apa? Wallahu alam, kita enggak tahu. Mungkin kalau kalian cerita tentang HP-HP kalian kepada orang di zaman itu, apa ada yang percaya? Enggak akan ada yang percaya. Ada kotak sekian bisa bicara. Ada gambarnya lagi. Enggak akan ada yang percaya. Kenapa itu perbedaan keilmuan? Dan kita akui bahwa kita enggak tahu apa-apa, sedangkan beliau Rasulullah diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi yang Maha mengetahui yang gaib. Apa yang akan terjadi nanti Allah yang tahu, dan Rasulullah diberi wahyu. Kenapa kita tolak? Kita terima, aman Nabi. Kalau ada perintah dan larangan, ucapkan sami'na wa ata'na. Itu manhaj sahabat. Kalau ada hadis dalam bentuk berita-berita, ucapkan aman Nabi, kullun min indi rabbina, kami percaya karena semuanya dari Allah. Itu pun manhaj para sahabat. Tidak Protestan sedang protes. Dikasih hadis begini, ah ini kok enggak masuk akal. Kasih hadis yang itu, ah ini enggak manusiawi. Kasih yang ini, ah ini kurang relevan. Kita muslim, artinya muslim adalah al-istislam, tunduk berserah diri. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Tidak ada khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain. Bahkan Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbik, tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian mereka tidak mendapati di hati mereka ada rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Wa yusallimu taslima, ini prinsip ketiga ini. At-taslim bima ja'a bil wahyu. At-taslim maksudnya wa yusallimu taslima, dari Quran, dari sunnah. Dan itu prinsip para sahabat. Kalau Nabi memerintah dan melarang, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi memberitakan berita-berita, kami percaya. Aman nabihi kullun min inda rabbina. Kami percaya karena semuanya dari Rabb kami. Mengapa dari Rabb kami padahal dari Rasul? Kita katakan dari Rabb kami, Karena Rasulullah SAW utusan Allah dan Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti prinsip ketiga dari prinsip salaf, prinsip salaf para sahabat adalah at-taslim, tunduk dan menerima, tidak menentang dengan akalnya, tidak menentang dengan perasaannya, tidak menentang dengan adat istiadat, tapi adat kita ini hadis Rasulullah SAW, ini ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tapi tidak bisa. Kamu Muslim harus terima. Kalaupun belum bisa mengerjakannya, terima dulu sebagai keimanan. Iya, itu memang betul-betul sunnah, kami percaya. Insyaallah suatu saat saya akan bisa kerjakan. Kan begitu. Barangkali dia enggak mampu, mungkin, tapi iman harus ada bahwa ini adalah sunnah Nabi, ajaran Nabi yang mulia. Saya sekarang belum bisa, mudah-mudahan suatu saat saya akan bisa. Sehingga jangan dicerca, jangan ditentang, jangan cari-cari alasan klasik, enggak masuk akal lah, tidak sesuai dengan perasaan lah, atau tidak manusiawi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, adamul khawd fi ilmil kalam wal falsafah, bahwa mereka para sahabat tidak pernah masuk dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu otak atik kata. Jadi itu ilmu yang berbahaya. Menurut para ulama, bahkan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan man tamantaq faqad tazandaq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Zindiq apa? Menyimpang sesat. Mantik itu ilmu kalam. Khamil bin Nahzakullah, betapa tidak. Saya contohkan yang paling sederhana. Mereka kalau sudah bicara filsafat, na'udzubillah, sangat rumitnya. Tapi di antara filsafat yang menunjukkan berbahaya, ada seorang, padahal dia ustadz kondang, sering bicara di TV dan lainnya, menyatakan, saya beritahu ya, bahwa sesungguhnya pencuri itu berjasa. Jangan tahu siapa-siapa. Kenapa? Sebab kalau gak ada pencuri, polisi gak kepake. Dan gak ada yang namanya polisi. Penjahat-penjahat itu sungguhnya memiliki kebaikan, yaitu membuka lapangan kerja bagi satpam, bagi penjaga, bagi polisi, bagi ini, bagi ini, bagi ini. Kok bisa begitu? Bisa dibalik oleh dia. Apa itu namanya? Permainan kata. Jelas-jelas penjahat, pencuri, perampok, membuat tidak stabilnya keamanan, kok dibilang baik, membuka lapangan kerja. Coba kalau gak ada mereka, gak ada, kata dia, keamanan, polisi, satpam, gak ada semua itu kalau gak ada penjahat. Ini permainan kata, dan itu namanya mantek. Jangan main-main kata. Katakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, kita imani, kita percaya, kita kerjakan, selesai. Itu manhaj para sahabat. Tidak bermain-main kata, tidak masuk dalam ilmu filsafat. Bahkan masih ada ucapan Imam Syafi'i yang lain. Hukumku, kata beliau, hukumku bagi siapa yang mempelajari ilmu kalam adalah untuk ditaruh di atas kendaraan dan dipukuli dengan pelepah kurma, dalam riwayat dengan sendal, dan dikelilingkan ke kampung. Ini hukuman orang yang meninggalkan sunnah dan masuk kepada ilmu kalam. Ilmu mantap. Ilmu mantik ketika masuk di khalifah atau di masa-masa khilafah Abbasiyah merusak seluruh khilafah, masyarakat rusak semuanya ketika mulai diterjemahkan buku-buku filsafat. Tayyib, saya tanya, dari mana sih ilmu filsafat? Apakah dari para sahabat? Bukan. Apakah dari Nabi? Bukan. Dari orang-orang kafir Yunani. Kalau kamu berbicara tentang agama, pantasnya berkata apa? Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, kan gitu. Atau paling tidak, qala Abu Bakar, qala Umar. Atau paling tidak, berkata dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, atau Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau bicara agama, pasti kita berbicara seperti itu. Tapi mereka, tidak. Bicaranya, qala Plato, qala Aristo. Aristo, Aristoteles. Ya. Plato. Qala Sigmund Freud. Enggak tahu saya benar enggak bacanya. Qul a'udzu billah. Kenapa kalian bawa ucapan-ucapan orang kafir Yunani ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Berkata, Plato berkata, Aristo berkata, berkata. Rasulullah sallallahu ya. Itu adalah ilmunya orang Yunani dibawa oleh muslimin ke dalam Islam untuk membahas agama. Hancur agama. Tetapi kenapa bisa masuk? Sekali lagi saya ingatkan. Karena memang agama Allah ini memiliki banyak ujian-ujian. Dan kaum muslimin memiliki banyak musuh. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan." Syaitan al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syaitan al-insi wal jin, dari syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, masing-masing mereka sebagian terhadap sebagian yang lain saling membisikkan kalimat-kalimat yang dirangkai dan menipu. Dirangkai indah, ternyata menipu. Allah sudah jadikan demikian di muka bumi. Memang agama Allah ini akan dihujat oleh sekian banyak musuh-musuhnya. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Berupaya terus ingin merusak agama. Pokoknya bagaimana kaum muslimin hancur agamanya. Walaupun enggak masuk Islam enggak apa-apa, yang penting agamanya hancur. Begitu mereka. Walaupun enggak keluar dari agamanya, yang penting agamanya hancur, cukup. Jadi Islam tapi Islam aneh. Sholat enggak, puasa enggak, yang penting eling. Kan Islam aneh namanya. Pokoknya yang penting sudah rusak Islamnya. Qulubinazakumullah, maka dimasukkan filsafat untuk merusak sejak zaman khilafah Abbasiyah waktu itu sampai kemudian masuk ke dalam kampus-kampus. Yang anehnya bukan ke kampus umum, masuknya ke kampus-kampus Islam. Kampus-kampus muslimin yang di Mesirnya dan yang di Indonesia ataupun yang negeri lain masuk filsafat sebagai pelajaran harus, pelajaran wajib. Qul inna a'udzubikumullah, maka manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak mengenal filsafat. Tidak kita memakai ilmu mantik. Karena ucapan Imam Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i, man tamattu faqad tazandaq. Nah, bahkan tokoh-tokoh ulama yang pernah terfitnah dengan ilmu filsafat di akhirnya taubat. Di antaranya, kata mereka, salah satu Ar-Razi menyatakan, laqad tuftul ma'ahid kullaha. Sungguh aku sudah berkeliling ke seluruh kampus-kampus filsafat. Saya namakan kampus saja terjemahannya. Walaupun beliau menyebut ma'ahid, ma'had filsafat. Dan aku pelajari semuanya. Sampai habis umurku, aku tidak mendapatkan apapun illa qila wa qalu. Aku tidak mendapatkan apapun kecuali katanya dan katanya. Katanya Plato, katanya Aristo, katanya Sigmund Freud, katanya Fulan. Tidak ada ilmu sama sekali. Imam Ghazali pernah terfitnah dengan filsafat. Berapa lama? Juga bertaubat di akhirnya. Dan dia pegang Sahih Bukhari. Dan menyatakan sungguh yang namanya ilmu adalah Allah dan Qalam Rasul. Aku sudah sekian lama membuang waktuku. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Bahkan sekian para ulama yang pernah terjerumus dalam ilmu filsafat, mereka bertaubat dan menyesali dan mengatakan enggak ada manfaatnya. Dan itu disebutkan dalam satu kitab khusus, judulnya Dammul Kalam, tercelanya ilmu kalam. Qul inna a'udzukum wa yanka 5. Rafdut ta'wilil batil. Menolak penyelewengan makna-makna ayat dan hadis kepada makna batil. Menolak penyelewengan-penyelewengan makna yang batil dari Quran dan Sunnah. Qulina a'udzukumullah. Mengapa demikian? Karena kita sudah katakan tadi bahwa Quran dan Sunnah siapa yang paling paham? Para sahabat. Dan siapa yang paling benar dalam menerapkan? Para sahabat. Maka siapa yang menafsirkan solat itu dari kata sholat yusolli yang artinya doa, maka cukup kita doa, kita sholat, gak perlu kalian sujud, ruku, nyembah tembok, ngapain? Kata ingkar sunnah. Astagfirullah. Ini takwil batil. Kenapa dia menakwilkan sholat dengan hanya bahasa Arab saja? Sholat artinya doa, kemudian mereka tafsirkan berarti doa itu cukup sholat. Gak perlu kita 5 waktu sekian. Udah, saya sholatnya lebih banyak dari kalian karena saya banyak doa. Astagfirullah. Ada takwil-takwil batil. Maka sekian makna-makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dipahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaf, sesuai dengan zahirnya yang dipahami oleh salaf, dan tidak berani menakwilkan kepada makna lain kecuali ada dalil. Karena Allah menyatakan Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Maka pahami dengan bahasa Arab. Jangan ditakwilkan ke sana kemari kecuali kalau ada dalil. Misalnya dari salaf, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat. Aulamastumun nisa. Dan juga kalau kalian menyentuh wanita, maka berwudu kembali. Ternyata tafsirnya, atau disebutkan mandi, faghtasilu, maka mandilah. Qul na'udzubikumullah. Kata Ibn Abbas, menyentuh wanita adalah jima. Itu menafsirkan namanya. Kenapa? Karena Ibn Abbas mendapatkan dari Rasulullah SAW. Dan Ibn Abbas didoakan oleh Nabi dengan Allahumma alimhu ta'wil. Alimhu fiddin, alimhu ta'wil. Wa faqihu fiddin, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Maka makbul doa Rasulullah SAW. Ibn Abbas paham. Aulamastumun nisa, maksudnya aujama'tumun nisa. Maka, kalau sentuh wanita ditafsirkan menyentuh harus mandi, berat sekali. Mandi bukan hanya berwudu. Ternyata maksudnya adalah menjimai. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau tidak ada dari salaf penakwilan ke sana kemari, maka kita pahami apa adanya. Walaupun kita tidak tahu kaifiahnya, kayak apanya, kita imani zahirnya dan maknanya, adapun kaifiahnya kita katakan tidak tahu. Kalau Allah sebutkan dirinya, alal arsy istawa, maha tinggi di atas arsy-Nya, ya sudah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Karena tidak bisa ditafsirkan dengan kayak apa, kita enggak tahu. Dan enggak ada riwayat. Enggak ada dari salaf, enggak ada dalam Quran dan Sunnah apa maksudnya. Yang ada adalah sekian kali disebutkan Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas arsy-Nya. Maka kita katakan Allah di atas arsy-Nya. Kayak apa? Wallahu taala a'lam. Yang jelas Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya, di atas langit-Nya, di atas arsy-Nya. Karena ayat bilang begitu. Kalau kalian bisa membawakan satu riwayat saja yang menyatakan bahwa maksudnya bukan di atas, mungkin kita akan terima. Tapi kalau tidak ada, kembali kepada hukum asalnya. Allah sebutkan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Allah menyebutkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Yaitu Allah di atas arasnya maha tinggi. Dan berapa kali disebutkan dalam Quran bahwa Allah memiliki sifat aliyul a'la. Wahuwal aliyul kabir, maha tinggi. Wahuwal aliyul azim, Allah maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti memang sesuai, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, dan juga tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Yang ketujuh, al-jama' bainan nusus fil mas'alatin wahidah. Ini prinsip penting. Yang keenam, mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah. Mengumpulkan dalil-dalil dalam satu masalah. Sebab menyimpangnya sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang karena mengambil satu hadis tidak membaca hadis lain. Mengambil satu dalil tidak membaca dalil-dalil yang lain. Maka yang paling sering tersesat itu anak-anak muda. Baru semangat baca Quran, faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui. Ah, keluar bawa pedangnya, mana orang kafir saya bunuh. Loh, siapa yang nyuruh? Al-Quran yang nyuruh. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu temui. Kamu baca satu dalil, enggak baca dalil yang lain. Bahwa kalau dalil yang dikumpulkan semuanya akan tergambar bahwa perintah itu ketika kamu berperang dengan mereka, maka bunuhlah. Bahkan diajarkan oleh Allah, wadribuhum fawqal a'nab, wadribuhum kulla banan. Diajari pula di mana tebasnya, leher dan tangan. Yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, wadribu minhum kulla banan, wadribu fawqal a'nab, penggalah leher bagian atas. Yang sudah pernah nyembelih kambing akan tahu. Wadribu minhum kulla banan, dan tebaslah tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, sehingga mereka tidak bisa mengangkat pedang lagi. Sudah kalah mereka. Itu dalam perang. Tetapi ayat yang lain Allah katakan, ini yang tidak dibaca oleh anak muda tadi. Apa bunyinya? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian bagi mereka-mereka orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memusuhi kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk bersikap baik pada mereka, untuk bersikap adil pada mereka. Agama ini sempurna. Orang enggak salah sedang dagang di pasar kok tiba-tiba dibunuh. Apakah itu ajaran Islam? Astagfirullah. Di mana kesalahan anak muda tadi? Kesalahannya adalah tidak al-jama' bainan nusus, tidak mengumpulkan semua dalil-dalil. Dalam masalah jihad, dalam masalah perang, berapa ayat dan bagaimana? Kumpulkan semua sampai ada fikih jihad. Ada fikihnya. Ada satu tokoh teroris dunia, datang seorang ulama ngajak untuk perang. Tidak, mereka masih muslim, mereka masih sholat. Apa jawabnya? Gak akan selesai problem Islam ini dengan hadatana. Harus jihad katanya. Tidak bisa selesai problematika umat ini hanya dengan hadatana. Hadatana itu harus meriwayatkan hadis. Lihat bodohnya orang ini. Tidak selesai dengan hadatsana. Padahal hadatsana itu kan riwayat hadis. Nah, terus kalian mau jihad bagaimana kalau enggak tahu hadatsana? Bagaimana akan mengerti fikih jihad kalau dia enggak membaca hadis? Siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh? Hadirin jazakumullah, akhirnya mereka membunuh orang yang tidak berperang, membunuh sipil, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, membunuh penguasa yang masih muslimin, kacau. Membunuh temannya sendiri karena meninggalkan jamaah. Dan ISIS kemarin sedang gempar karena salah satu jenderalnya dibunuh, dipenggal, dihukum karena memalingkan diri. Ditemui di perbatasan mau keluar dari ISIS, tangkap dan dipenggal oleh temannya sendiri. Ini khunidina azakumullah, agama apa, dari mana? Maka prinsip yang keenam, kaum muslimin yang saya hormati, bahwa para sahabat itu yastawib, yastawib itu artinya memahami semua ucapan Nabi sehingga pemahamannya lengkap dan utuh. Kalau satu dalil tidak membaca dalil yang lain, ternyata am ada pengkhususnya. Ternyata mutlak ada muqayyadnya. Ternyata mujmal ada mufassarnya. Dia enggak tahu. Ternyata mansukh ada nasikhnya yang membatalkan hukumnya. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Karena Al-Qur'an menyatakan man nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami mansuhkan dari ayat, kami akan datangkan yang lebih baik atau yang sama. Berarti ada atau tidak ada nasikh mansukh? Ada. Hukum di sini dibatalkan di sana, ada nasikh dan mansukh. Sehingga jangan sembarangan pakai satu hadis tidak mengumpulkan hadis-hadis yang semakna dengan itu yang membahas permasalahan yang sama. Berarti apa kesimpulannya? Al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan sekian banyak dalil dalam satu masalah. Dalam masalah ini, apa saja ayatnya, apa saja hadisnya, kumpulkan semua akan terpahami dengan benar. Tetapi kalau satu dan meninggalkan yang lainnya, akan terjadi kesalahpahaman, dan itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak. Baru dapat satu dalil, kemudian langsung disimpulkan, padahal masih ada sekian banyak dalil yang melengkapinya. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka ini kurang lebih dari prinsip-prinsip mereka para salafus saleh dalam memahami agama, sehingga mereka betul-betul meniti jejak Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti pemahaman orang-orang yang diridhoi. Atau taufiq wal afiyah. Wassalamu alaikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.